我记得我也是比较过得真的我也是比较过得比较的是我的很多我不是我的是你的我是我的很多的人不不我父母亲不给他能认真沙拉克里也要的说你我是我的人你سورس ولا تصدق عيد البلاد حفظه الله تعالى yang sudah kita bahas terakhir tentang ucapan orang yang bersih, doa dari orang yang mendengarkan orang yang bersih mengucapkan alhamdulillah, itu yang mengkotok. Tidak dianjurkan mengucapkan yarhamukallah bagi untuk orang yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian anjuran menutup mulut dengan tangan atau dengan kain ketika bersih. Ya. Dan disunahkan merendahkan suaranya. Rami ragu antara popoko atau boto. Popoko atau boto. Dua-duanya artinya semakna yaitu merendah, mengecilkan suara bersih. Saya kira ini sudah kita bahas, kita lanjutkan atau mungkin kita ulang lagi. 883 hadis 883. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري mengisahkan bahwa ada seorang Yahudi yang sengaja bersin di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ingin bersin, sengaja mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yarjuna ayyakula lahu yarhamuhullah. Karena si Yahudi ini berharap akan didoakan oleh Nabi dengan yarhamuhullah. Karena selama ini Nabi selalu mengucapkan yarhamuhullah kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka si Yahudi ini ingin mendapatkan doa dari Nabi yarhamuhullah. Karena ini adil, besar. Allah merahmatimu, Allah menyayangimu. Tentu harapan besar bagi orang yang disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan itu doa yang sangat besar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka si Yahudi ini berharap mendapatkan doa dari Nabi yarhamuhullah. Maka dia sengaja ketika ingin bersin mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan. Fayaqul, tapi ternyata Nabi mendoakan lain. Ternyata setelah si Yahudi ini bersin, Nabi tidak mengucapkan yarhamu Allah, yarhamu Allah, tidak. Tapi yahdikumullah wa yuslih ba'dakum. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Tentu doa ini boleh untuk siapapun. Bahkan untuk Abu Jahal, untuk Abu Lahab waktu masih hidup ya. Untuk Fir'aun waktu masih hidup, boleh didoakan ini. Semoga Allah memberikan hidayah. Ya. Kenapa? Karena dia sesat. Karena dia berada dalam kebatilan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Ya. Nah, taulah kita dari sini bahwa doa hidayah untuk orang kafir, non muslim, boleh. Doa rahmat, ya Rahmatullah, tidak boleh. Atau setidaknya Nabi tidak menyukai. Ya. Tidak menyukai rahmat itu untuk orang kafir. Nabi memilih yahdihimullah wa yusrifu balahum, semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Itu ini wajar, normal ya. Siapapun tentu ingin keadaannya baik. Inilah dia ya. Dalam kesombongannya, dalam kecongkakannya, dalam kebatilannya menolak Islam, menolak ajaran Nabi, tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Mereka tidak mampu membohongi hatinya bahwa ajaran Nabi betul-betul hak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dalam keadaan kafir Yahudi ingin mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah musuh-musuh para nabi. Abu Jahal, Abu Lahab yang mati-matian menolak Nabi, memusuhi Nabi, tapi hatinya tidak sanggup. Bahkan Fir'aun. Ya, dikatakan bahwa Fir'aun itu menolak Nabi Musa dengan apa? Dengan lisannya. Adapun hatinya tidak sanggup. Nah, dari sini keluar hukum bahwa beriman dengan hati saja sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak sah. Sebab kalau beriman dengan hati sah, Fir'aun beriman. Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Pada hati mereka beriman. Hati mereka meyakini kebenaran Nabi Musa, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sanggup mengingkari. Karena kebenaran itu di depan mata, betul-betul di depan mata. Kebenaran Nabi, tanda-tanda bahwa Nabi berada dalam kebenaran itu betul-betul di depan mata. Tidak sanggup dipungkiri. Ya, ini salah satu contoh kecil. Yahudi berharap doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan sahih kata Al-Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Daud. Imam Bukhari juga meriwayatkan, tetapi bukan di kitab sahih. Di kitab Al-Adabul Mufrad. Oleh karena itu tidak disebut di sini Rawahul Bukhari. Ya, sebab kalau ini ada di kitab sahihnya, kok Imam Nawawi mengatakan Rawahul Abu Dawud, Rawahul Tirmidzi, tidak Rawahul Bukhari padahal ada di kitab sahihnya, ini aib, ini celah. Ya, tentu kritikan besar bagi Imam Nawawi dan imam-imam lain ketika sebuah hadis ada di Bukhari, ada di Tirmidzi, ada di Abu Dawud, tapi dia bilang rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi, Bukhari tidak disertakan, ini celah. Berbeda kalau Abu Dawud tidak disertakan, Tirmidzi tidak disertakan, Bukhari rawahul Bukhari, maka ini bukan aib, bukan celah. Ya, inilah al-Imam al-Bukhari. Nah, karena Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini tidak di kitab sahihnya, kan kitab dia banyak. Bukan hanya kitab sahih Bukhari, ada Adabul Mufrad, ada Juz'ul Qira'ah, Khurufal Imam, ya. Bukan hanya sahih Bukhari. Yang beliau nyatakan semuanya sahih itu hanya kitab sahih Bukhari. Kitab Adabul Mufrad tidak. Ya. Beliau tidak menyatakan bahwa hadis-hadis dalam kitabku ada berbukrat ini sahih semua. Beliau tidak mengatakan. Ikul hadis. Kana al-yahudu yatasara'una li talqad du'a'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'ilmihim fi qarari anfusihim annahu nabiyyun. Bahwa orang Yahudi itu sangat berhasrat menerima doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka yakin bahwa beliau betul-betul Nabi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul Nabi. Wahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengenal betul siapa Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenal siapa? Anak-anak mereka sendiri. Siapa yang tidak kenal dengan anaknya sendiri? Ya, tentu kenal. Mengurus dari kecil, dari bayi. Nah, begitulah orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW. Tahu persis perangainya, sifat-sifatnya. Bahkan, apa dulu? Yang orang jarang tahu, ya, orang Yahudi tahu tentang Nabi, apanya? Tidurnya, ya. Tidur Nabi tidak sama dengan tidur kita. Orang-orang Yahudi tahu apa sifat tidur Nabi? Masih ingat? Bagaimana sifat tidur dari Nabi SAW? Mataku tertidur, tapi hatiku tidak. Inilah sifat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tahu. Inilah beliau mengetahui, berilmu, tapi tidak menjalankan, tidak meyakini. Yang kedua, al-Yahud bi tab'ihim al-khida' wal-kadhib. ولا يجوز مجاركهم على خدائهم وكذبهم بل يرد عليهم بما يناسب الحق. Yahudi, tabiat mereka penipu, pendusta. Semua orang tahu tabiat Yahudi itu penipu, pendusta. Oleh karena itu haram bagi kita mempercayai Yahudi. Ya. Maka jika antum tahu, ya, saya kira kita semua tahu, dan media-media yang dikuasai Yahudi, jangan dengar, jangan dengar. Kadzab, dusta, bohong. Cuman mereka lihai dalam mengukus kebohongannya ini, seolah benar. Nah, orang yang kenal sunnah, orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi, dia tidak akan terkecoh. Ini Yahudi, haram dipercaya. Dan begitulah Yahudi. Yes. Maka orang yang belajar sunnah tidak heran. Yahudi membantai orang-orang Palestina, Yahudi kejam, Yahudi zalim. Memang begitulah Yahudi. Jangankan orang Palestina, jangankan kaum muslimin, jangankan anak-anak, lebih dari itu mereka bunuh. Siapa? Para nabi. Al-Quran menjadi saksi. Tentu kita tidak ragu apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Falima taqtuluna anbiya, kalian membunuh para nabi. Maka borok Yahudi dibongkar oleh Al-Quran. Maka siapa yang ingin tahu tentang Yahudi, bacalah Al-Quran, bacalah hadis. Jangan baca Quran, enggak akan tahu tentang Yahudi. Oh, Yahudi hebat, Yahudi pintar, Yahudi jenius, Yahudi kata-kata. Yang dibaca Quran, memuji-muji Yahudi. Baca Al-Quran dan Sunnah. Tidak pintar mereka. Licik iya. Pintar tidak. Licik. Penakut. Ya. Itu dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ragu kita. Al-Yahud. La'natullah. Maka tidak boleh kita meniru mereka. Menipu, berdusta. Kita kembalikan keburukan mereka. Oleh karena itu, ketika ada seorang Yahudi memberikan salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalam, tapi Assalamualaikum. Apa assalam? Al-maut, mati, binasa. Ya? Nabi tahu, dengar, itu diplesetkan. Bukan assalam, tapi assalam. Aisyah ada di situ. Aisyah marah-marah. Marah-marah Aisyah, dibalas oleh Aisyah. Wa alaikum ghadabullah wa la'natullah ya ikhwata kiradata wal qanasir. Ya, dan bagi kalian laknat Allah, murka Allah, ghadabullah, Wahai saudara-saudara kera dan babi. Jawab oleh Aisyah marah. Mendengar seorang Yahudi mengucapkan salam, dipelesetkan Assalamualaikum. Ada bi menasihati Batima. Enggak usah dijawab begitu kepanjangan. Ya, jawab saja apa? Wa alaikum. Cukup. Ya. Aisyah mengatakan, tidakkah aku dengar ya Rasul, dia tidak mengucapkan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum, binasa celaka. Tidakkah engkau dengar? Kata Nabi, aku dengar. Dan kita jawab saja, Wa'alaikum, apa artinya? Iya, dan engkau juga. Ya kan? Engkau binasa juga. Tapi enggak usah capek-capek, kasar, terkesan, seperti itu ya, norak, kasar, ya. Cukup wa'alaikum. Inilah Nabi selesai. Akhlak berhadapan dengan orang kejam, tidak ikut-ikutan kejam. Berhadapan dengan orang bengis, tidak ikut-ikutan bengis. Jawab dengan wa'alaikum. Kemudian al-yahudu yudhiruna amama ahli al-islam al-wafaqata fi syair wa hum fil haqiqati yaltamisuna bidzalika 'urban wa manfa'atan lahum. Orang-orang Yahudi di hadapan kaum muslimin menampakkan syiar-syiar yang sama seperti tadi. Yahudi memang seperti itu. Siapa yang menang nih? Kaum muslimin sedang menang, menampakkan syiar-syiar Islam. Kalau Islam kalah, ya tidak. Itulah hal-hal. Ya. Nah, mereka mengambil manfaat dari itu. Berbeda dengan Islam. Islam tidak diajarkan seperti itu. Mengambil manfaat, kalau yang menang ini ya ikut ke sini, kalau yang menang ini ikut ke sini, tidak. Punya prinsip Islam. Lihat Ja'far bin Abi Thalib. Ketika yang lain berdiri menyambut Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib tidak mau berdiri. Padahal sedang butuh pertolongan, butuh suaka. Hijrah pertama ke Habsyi, ya kan? Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tidak ikut-ikutan. Inilah sahabat. Berbeda dengan Yahudi. Yang terakhir, la yuqalu li ahli al-kitab 'inda al-'utasi ma qassa bihi ahli al-iman wa dhalika li anna ahwaja ma yahtajuna al-hidayata wa hiya aqrabu rahmatan min Allah lahum. Tidak boleh mengucapkan ya rahmatullah, tidak boleh mengucapkan ucapan untuk seorang mukmin ditujukan kepada orang Yahudi. Ya, seorang mukmin yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita doakan ya Allah, adapun non muslim tidak. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan 884 atau hadis terakhir dari kitab As-Salam. Kita akan berpindah nanti ke bab hadis terakhir dari bab ya. Dari bab bersin ya, bukan terakhir dari kitab salah, masih di kitab salah. 884 wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tathaaba ahadukum, apabila salah seorang dari sekalian tathaa'u. Apa tahu? Menguap. Fal yumsik biyadi ala fi. Maka tahanlah dengan tangannya. Tutuplah dengan tangannya. Fa inna syaitan yadbul. Kenapa? Karena syaitan bisa masuk. Ini berita gaib yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak pantas kita meragukannya. Setan akan masuk. Setan bisa masuk lewat mulut kita yang menguap. Tentu kita tidak berasa, tentu kita tidak melihat. Tapi ini berita gaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tutuplah. dengan tangan. Di riwayat lain tertawa. Ketika kita menguap, apalagi sambil mengeluarkan bunyi, maka setan tertawa, mentertawakan. Ya, tentu kita tidak mau tertawakan oleh setan. Setan itu rendah, musuh kita, mentertawakan kita, tentu kita tidak terima. Ya. Rawahu Muslim hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bikul hadis yadullu ala anna at-tazaa'uba min asy-syaitan yadfa'a al-mutazaa'iba ila al-hasad. Hadis di atas menerangkan bahwa menguap itu dari syaitan. Syaitan ingin menjadikan manusia itu malas capek dengan menguap. Dan tidak mungkin orang yang sedang giat-giatnya bekerja, sibuk, ya, lalu menguap, tidak. Ya. Ketika dia membuat orang, kita, pemahaman kita terbalik. Ya. Karena sudah capek, sudah habis tenaganya, maka menguap. Nah, di sini terbalik. Justru setan itu datang kepada manusia. Karena setan tidak mau manusia itu mendapatkan manfaat dunia atau akhirat. Kan setan itu musuh manusia, musuh yang nyata. Tidak ingin manusia itu mendapatkan kebaikan dunia atau akhirat. Kan orang yang kerja apapun dan seterusnya itu kan keuntungan. Nah, setan tidak mau. Nah, setan ingin manusia itu menjadi malas, menjadi lemah, menjadi tidak mendapatkan manfaat. Nah, salah satu cara yang dipakai oleh setan membuat kita menguap. Itu tentu ini berita gaib. Tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah pada berita gaib yang ada, yang bisa hanya kita imani. Ya, kalau penyidikan juga menguap itu karena begini, begini, begini atau perlu kita. Tapi ini berita gaib dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa menguap itu disukai oleh setan, dari setan sengaja untuk membuat manusia itu capek, lelah. Yang kedua, at-tasa'ubu ghariban yakunu ma'a siqalil badan wa imtila'ihi wa istirqa'ihi wa mailihi ila al-kasal wa hadha yad'u ila asy-syahawat wa hiya ibal asy-syaitan. Menguap pada umumnya yang kita ketahui, yang diketahui oleh manusia itu karena lemahnya badan, beratnya pekerjaan, ya, yang dengan menguap ini akhirnya mendatangkan rasa malas. Ini akan mendatangkan semua, gitu ya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan ibadah dan seterusnya. Wahia ibadus syaitan. Ini merupakan pintu bagi setan, merupakan tali bagi setan untuk menjerat manusia. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan oleh kita adalah dengan menutupinya. As-syaitanu yurakibu ghaflata ibni Adam hatta yasra minhu. Setan itu selalu mengawasi kapan anak Adam itu lengah. Tidak pernah ada waktu di mana setan itu tidak mengawasi. Diawasi kapan lengah, lengah masuk, lengah masuk. Agar semakin lemah, semakin lemah. Inilah setan. Jadi ini janji iblis di hadapan Allah untuk selalu menggoda manusia, melemahkan manusia. Wajah bulufi lalu bisa masuk dengan lemahnya anak Adam itu, setan bisa masuk. Wajah hakwali tertawa melihat bagaimana kita menguap, setan itu tertawa. Irsadun ila dafi makaini syaitan. وذلك بوضع اليد على الفرج عند التثاؤب. Petunjuk bagaimana cara mengalahkan tipu daya setan, cara untuk menghadapi setan, yaitu dengan cara meletakkan tangan di mulut ketika menguap. Ini salah satu cara. Ya, salah satu cara. Ada cara lain, misalnya ketika setan menggoda kita, maka kita disuruh berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Minhamzihi wa rafihi wa rafihi. Ya, ini cara-cara dari Nabi ketika kita merasa digoda oleh syaitan. Wa fi hadha dalalatan lil muslimi li yuharibu syaitan bi kulli wasilah. Ini merupakan dalil bahwa seorang muslim harus berusaha untuk memerangi syaitan dengan segala cara. Dengan segala cara wajib kita tempuh kalau kita tahu untuk mengalahkan syaitan, dan tidak ada cara ini kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak bisa mengarang cara sendiri. Saya ada perempuan baru nih, cara kalian setan nih. Menurut pengalaman saya nih, selama 16 tahun mengadakan percobaan, cara mengalahkan setan begini-begini, tidak bisa. Semuanya harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada cara lain. Nah, syaitan gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya, nah, banyak saudara-saudara kita ingin mengalahkan syaitan dengan cara-cara tertentu. Ya, ini tak apa. Pakai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan bab 143. Bab baru. Babu istihbabil musafahati inda liqai wa bashashatil wajhi. Bab tentang disukainya bersalaman saat bertemu. Bertemu sama muslim. Adapun dengan orang kafir tidak disunahkan, walaupun tidak dilarang. Ya, bersalaman dengan orang kafir saya tidak tahu ada larangan. Tetapi di sini yang dimaksud disukai musafahah sesama muslim. Wabashashatil wajhi, bermuka berseri-seri, tersenyum. Wa takbili yadir rajul salih, dan disunahkan pula mencium tangan seorang soleh. Nanti ada pembahasan tentang itu. Ya, karena hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang mencium tangan orang soleh ini dhaif, akan diterangkan oleh beliau. Ya, mungkin saudara-saudara kita dari kaum nabiyyin mengambil dari sini. Ya, nah, kitab yang solehin ini memang luar biasa dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia, terutama di negeri kita ini. Ya, mungkin mereka mengambil dari babji. Ya, termasuk nanti membaca Al-Quran di atas kubur orang yang baru meninggal. Itu nanti ada babnya di sini. Ya, alhamdulillah yang kita baca ini syarah dari seorang ulama salaf. Ya, murid besar dari Syekh Al-Bani yang tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya, Imam Nawawi imam besar, tetapi tidak maksud, tidak semua yang beliau tulis benar semua. Nah, termasuk ini. Ya, kita mungkin tidak tahu, tidak ada ilmu kita untuk membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Alhamdulillah, kita diperkenalkan oleh Allah dan Syed Salim lewat tulisannya bahwa ini tidak sahih, ini dhaif. Wa takbiri waladihi wa syafaq, dan mencium anak. Ya, wa mu'anaqatil qadim min syafaq, dan memeluk orang yang baru datang dari Safa. Sebulan tidak bertemu karena Safa, dua bulan. Wa karahiyatul ilhina, dan tidak disukainya atau diharamkannya membungkukkan badan. Ini tidak disukai. Nabi tidak menyukai. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Pertama 885. An Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anas. Qatadah berkata kepada Anas, Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bersalaman itu merupakan kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Anas, na'am, iya. Taulah kita, salah satu sunnah kebiasaan para sahabat adalah bersalam ketika bertemu bersalam. Adapun sehabis sholat, ketika akan nikah, ketika deal dalam jual beli, ini tidak disunahkan. Para sahabat tidak mencontohkan salaman setelah sholat, salaman ketika jual beli, tidak sepakat deal, atau ketika akan nikah, aku nikahkan engkau dengan putriku Ulana binti Ulan, ini tidak dicontohkan. Ketika bertemu dan ketika berbaiat, para sahabat ketika membaiat Nabi, para sahabat ketika membaiat Abu Bakar, membaiat Umar, bersalam. Ya. Yang ketiga, walaupun masih diperselisihkan, ketika akan berpisah. Di luar itu tidak ada. Ya. Hadis ini sahih dengan Imam Bukhari. Fikul hadis hanya ada satu. Al-musafahatu sunnatun mustahabbatun wa hiya 'adatun mashru'atun la dhara fiha wa la muqalifa bal hiya sunnatun majma'un 'alayha 'inda thalath. Bersalaman itu merupakan sunnah yang disukai dan ini masyru', disyariatkan. Ya, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Inta talagi ketika 886. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa'a ahlul Yaman, ketika datang penduduk Yaman, orang-orang Yaman datang kepada Nabi ke Madinah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa'akum ahlul Yaman, kata Nabi, sungguh telah datang kepada kalian penduduk Yaman, ahlul Yaman, wahum awwalu man jaa'a bil musafah, dan mereka lah orang-orang yang pertama kali melakukan salam. Ini salah satu keutamaan ahlul Yaman. Ahlul Yaman yang masuk Islam tentunya, karena ketika Nabi diutus, orang-orang Yaman mayoritas apa? Kristen, ahlul kitab. Ya. Dan dikatakan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain, pakaian, baju yang dipakai oleh Nabi buatan Yaman. Ya. Dari sini boleh tentunya memakai produk orang Yaman. Nabi memakai pakaian yang ahlul kitab. Dengan dakwah yang dilakukan oleh siapa? Yaman? Mu'adz bin Jabal. Maka sebagian besar dari mereka masuk Islam. Ini pertama kali mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali melakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sahih. Fi kulli hadis istihbabu dzikril muslim bima fihi min hisalil khair yata'assa bihi. Disukai, disunahkan menyebut seorang muslim dengan sebutan baik. Ya. Saya ditolong oleh dia. Oh, dia ini saya tahu orangnya penyantun, orangnya sabar. Nah, disebut kebaikan di belakang dia. Ini sudah. Adapun jika kita ingin menyebut keburukannya, maka sebutlah di mana? Di depan orang. Ya. Kita lihat bapak ini kurang sabar. Nah, kalau ngomong di depan kan buruk, gitu kan? Nasihat. Kita kembali. Kalau ngomong yang baik-baik di depan orang. Kalau ngomong yang jelek-jelek di belakang. Ini menyelisih sunnah. Lihat Nabi, ngomong yang baik-baik di belakangnya, ngomong yang buruk di depannya. Kita kembali. Ya. Kalau terpaksa membicarakan keburukan orang untuk sebuah pelajaran, maka jangan disebut namanya. Mana dalil? Kata Nabi kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kamu jangan seperti si Fulan. Nah, Nabi tidak menyebut namanya. Fulan. Gitu. Kenapa? Dia dulu biasa sholat malam, sekarang tidak pernah sholat malam lagi. Ya, kalau kayak dia. Gitu. Tidak disebut namanya. Yang bagi alal muslim ayyusibal fadla li ahli wa ya'zul ilma li masdarihi wal barakatu wal amanatu fi dhalik. Wajib bagi seorang muslim untuk memulangkan keutamaan itu kepada ahlinya. Ya. Oh, ini bukan saya, ini dari si Fulan. Ya. Oh, yang melakukan ini bukan saya, tapi si anu. Ya. Jadi jangan mengambil keutamaan orang lain. Dan ilmu itu dipulangkan kepada masdarnya, kepada sumbernya. Ini kata siapa? Kata Imam Malik. Sebut Imam Malik. Ya. Tidak akan jaya umat ini kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Ini ucapannya apa? Ya. Ini ucapan siapa? Imam Malik. Sebut. Ini dari Imam Malik. Ya. Ini bagian dari amanah. Jadi ini berkah insyaAllah. Ya. Jangan dinisbatkan kepada diri kita. Wa Adil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu bersalaman. Dua orang muslim yang bertemu lalu bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali diampuni dosa-dosa mereka berdua, qabla an yaftariqa, sebelum mereka berdua berpisah. Kita bertemu si A dengan si B, bertemu salaman, ya, belum berpisah sudah diampuni dosa-dosa kedua. Ini salah satu keutamaan bersalaman. Ini juga riwayat Imam Abu Daud. Saya salin memberi bawakan parodi lain, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Ya. Dan beliau mengatakan di dalam sanadnya ada kedhaifan, ya, karena ada an'anah dari Abu Ishaq. Ya. Tetapi karena hadis yang dhaif ini ada syahidnya, ada mutaba'ahnya, ada hadis lain yang bisa memperkuat, maka hadis ini bisa dijadikan. Ya. Ya. walaupun ada dhaifah, tapi ada syawahid, ada muta'abah, ada penguat. Hanya ada satu fawaid, fihi tafdilullahi hadhihi ummah ala ghairiha. Allah melebihkan umat ini dibanding umat-umat lain. Bani Israel, kaum Ad, kaum Tsamud, banyak umat di muka bumi ini. Salah satunya umat Muhammad SAW, dilebihkan umat Muhammad SAW. Banyak sekali kelebihannya, ini salah satunya. Wadalika bi an ja'ala min kafaratid dzunub al-musafaha. Dosa kita akan diampuni hanya dengan bersalaman. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Sebagaimana keutamaan-keutamaan lain yang tidak Allah berikan kepada umat seperti ini. Ya, 888. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala rajul. Jadi Anas bin Malik, pada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayyadhani lahu. Apakah kalau seseorang dari kita bertemu temannya itu dengan cara membungkukkan badan? Menghormat temannya atau siapapun dengan membungkukkan badan? Nabi menjawab, lah, tidak, tidak boleh. Maka kita menghormati teman kita, mertua kita, ayah kita, siapapun dengan cara membungkukkan badan, tidak boleh. Nabi yang melarang, oh lah, tidak boleh. Afayaltasimuhu wa yuqabbiluhu. Kalau begitu dengan cara memeluk dan menciumnya, kalau ketemu dipeluk, dicium, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, Nabi menjawab tidak boleh. Ya, kita teruskan nanti. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita bertemu dengan saudara kita, kita boleh membungkukkan badan? Nabi menjawab, tidak boleh. Apakah dengan memeluk dan menciumnya? Nabi menjawab, lah, tidak boleh. Tidak boleh. Lalu bertanya lagi, fayakhudhu biyadihi fayusafihuhu. Apakah dengan mengambil tangannya lalu disalami, bersalaman? Nabi menjawab, na'am, ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa adab seorang muslim ketika bertemu dengan muslim yang lain hanya bersalaman, tidak berpelukan, mencium, membungkukkan badan, kecuali sepulang dari safar atau lama tidak bertemu, maka disunahkan al-mu'anaqah, disunahkan berpelukan atau berangkulan. Jadi tidak setiap hari, tidak setiap kali bertemu. Ya. Dan membungkukan badan ini termasuk di dalamnya apapun yang menunjukkan penghormatan. Karena seluruh penghormatan dilarang dalam Islam kecuali dengan bersalaman atau mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, maka membungkukkan badan, meletakkan tangan di dada atau apalah tanda-tanda penghormatan tidak boleh. Nabi mencontohkan satu cara, yaitu bersalaman saja. Ya. Hadis ini hasan menurut Al-Imam At-Tirmidzi, tetapi menurut Syaikh Salim hadis ini dhaif. Ya. Karena di dalamnya ada seseorang yang bernama Abdullah yang didhaifkan oleh para ulama. Tetapi hadis ini mempunyai tiga syawahid, mempunyai tiga mutawa'ah, mempunyai tiga penguat. Yang pertama dari Shu'aib bin Al-Habhab, yang kedua dari Katsir bin Abdullah, yang ketiga dari Al-Bahlab bin Abi Safrah. Setidaknya dengan tiga syawahid ini, maka hadis dhaif tadi terangkat sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini hasan, sehingga bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu beliau menurunkan sejumlah fawaid, di antaranya wujubus su'ali 'anil hukmi syar'i liman jahilahu wa khasyal wuqu'a fil mahdhur. Wajibnya bertanya tentang hukum syar'i bagi orang yang tidak mengetahui, agar dia tidak terjatuh ke dalam hal yang haram. Tidak boleh kita ngarang sendiri, kayaknya boleh nih, kayaknya gak apa-apa nih, gak boleh. Harus bertanya. Masalah sepele, berpelukan, bersalaman, masalah sepele. Tapi kalau memang tidak tahu, ya harus ditanyakan. Tidak boleh beristihad sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahlu dzikr, yang dimaksud ahli ilmu. Ta'limun lidduati alla yaghdabu idza su'ilu an hukmin fihi hurmatun. Tidak boleh seorang da'i, tidak boleh seorang guru marah ketika ditanya tentang hukum yang di dalamnya ada keharaman. Tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Seorang da'i, seorang guru wajib menjawab dengan sabar. Ya, tidak boleh marah. Banyak dari kita ketika ditanya tentang sesuatu yang haram lalu marah, ini tidak boleh. Yang bagi 'alal 'alim alla yajra min qasrati su'alin nas. Seorang alim, seorang dai, seorang guru juga tidak boleh marah, tidak boleh membentak-bentak kepada orang yang banyak bertanya. Ya. Kadang kan ngeselin, nyebelin, nanya lagi. Tapi seorang alim sabar. Sebagaimana Nabi, Nabi sabar. Ya. Kan orang beda-beda. Ada yang malu-malu mau nanya. Umumnya para sahabat begitu, malu-malu mau nanya. Ada seperti orang badui, nanya lagi, gak ada malunya. Ya. Semuanya dihadapi oleh Nabi dengan sabar. Dan para sahabat merasa senang ketika datang orang badui, orang pegunungan, dusun, kampung, datang kepada Nabi, nanya ini, nanya itu, gak ada malu-malunya. Sementara para sahabat gak enak, malu, mau banyak nanya. Para sahabat senang, merasa terwakili. Inilah akhlak para sahabat. Jadi ingin tahu, ditahan. Karena apa? Karena adab akhlak. Gitu ya. Karena begitu besarnya Nabi di mata sahabatnya. Ya. Ada seorang sahabat yang bertemu dengan seorang tabi'in yang bermimpi ketemu Nabi. Ya, sahabat kan ketemu Nabi langsung. Tabi'in tidak bertemu Nabi, tapi si tabi'in ini mimpi bertemu Nabi. Lalu diceritakan Nabi itu begini, begini, begini, begini, kata sahabat, sepertinya engkau lebih tahu daripada aku. Ya, kenapa? Semenjak aku masuk Islam, aku tidak sanggup menyaksikan wajah Nabi. Ya. Artinya ketika di hadapan Nabi, karena saking besarnya Nabi di hadapan sahabat ini, itulah sahabat. Ya, merasa kecil, sangat kecil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hurmatul inhina'i lil qalib walau kana kabirul qawm au ghairu. Haramnya membungkukkan badan. Ya, bagi orang yang datang menghormati walaupun terhadap orang yang tua, atasan dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang, orang Jepang misalnya, menghormat orang lain dengan membungkukkan badan, haram kita contoh. Nabi melarang. Al-iltizamu wa huwa al-mu'anaqatu la tajuzu. Berpelukan tidak boleh. Illa fil mawatin allati istasnaha asy-syar'u ka tawdi'il musafir aw istiqbali. Berpelukan tidak boleh kecuali di tempat yang diperkecualikan, di tempat tertentu, yaitu ketika menyambut orang yang baru saja pulang dari safar, ya, atau melepaskannya, ya, mau pergi jauh, ya, berangkat haji untuk sekian hari, boleh. Adapun setiap hari tidak boleh. Kita lanjutkan 889. Wa an Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu qala yahudiyun li sahibihi. Safwan bin Assal menceritakan tentang seorang Yahudi yang berkata kepada temannya, sesama Yahudi, idhab bina ila hadzal nabi. Mari kita pergi mendatangi nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang 9 ayat. Ayat bayyinah atau 9 mukjizat. Hadis ini panjang. Diambil oleh Imam Nawawi dari hadis ini sesuai dengan babnya. Ya. Bersalaman dan berpelukan, mencium. Faqabbala yadahu wa rijlahu. Lalu dua orang Yahudi itu mencium tangan Nabi dan mencium kaki Nabi. Mencium tangan Nabi dan mencium kaki Nabi. Lalu dua orang Yahudi itu mengatakan, nasyhadu annaka nabi. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Syekh Salim mengatakan hadis ini dhaif. Ya, dan beliau tidak mendapati mutaba'ah syawahid. Tidak ada hadis lain yang bisa mengangkat derajat ini sehingga tidak dhaif lagi, tidak ada. Jadi hadis ini dhaif. Ya. Salah satu kedhaifannya yaitu seorang rawi yang bernama Abdullah bin Salamah yang buruk hafalannya, maka beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini, tidak ada faedahnya karena memang dhaif. Ya, dhaifun fala hujjata fihi, kata beliau, karena hadis ini dhaif maka tidak ada hujjahnya. Ya. Dan ini menyalahi dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau betul mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi ini sunnah, tentu riwayat itu akan bertebaran dan akan dilakukan pertama kali oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali. Maka riwayat ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka para sahabat mencium tangan Nabi, apalagi mencium kaki Nabi, tidak benar. 890. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatan qala fiha fadanawna minan nabi faqabbalna yadahu. Ya. Sama hadis ini juga dhaif. Ya. Kami telah mendekat, kami pernah dekat kepada Nabi, lalu kami mencium tangan beliau. Hadis ini juga dhaif. Ya. Akan tetapi dalam keadaan dhaif seperti ini, ada riwayat lain di mana dari riwayat itu disimpulkan oleh beliau, untuk saat-saat tertentu boleh mencium tangan orang tua atau mencium tangan anak-anak. Ada riwayat Nabi mencium tangan Fatimah, bukan sebagai kebiasaan. Alla yattakhidha dhalika 'adatan, jangan dijadikan kebiasaan, jangan dijadikan kebiasaan. Ya. Tidak seperti sebagian kaum kita, setiap kali bertemu cium tangan, bahkan kadang-kadang antum tahu dibolak-balik tuh tangan ini, balik lagi dicium lagi. Ya. Tentu ini menyelisih sunnah. Kita selesaikan bab ini ya. 891. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, qadima Zaid bin Harithah al-Madinah. Zaid bin Harithah, belum tahu siapa Zaid bin Harithah ya. Sangat disayang oleh Nabi, bahkan pernah diangkat anak oleh Nabi, lalu dibatalkan karena dilarang oleh Allah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di rumahku, giliranku, kata Aisyah. Datang Zaid bin Harithah. Fa atahu fa qara al-bab. Zaid bin Harithah datang lalu mengetuk pintu. Fa qaba ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujru thawbahu. Maka Nabi berdiri dan kain Nabi yajur, apa nyengser ke tanah, ya, isbal begitu. Fa tanaqahu wa qabbalahu. Lalu Nabi memeluk dan mencium Zaid bin Harithah. Ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, ya. Sementara As-Salim mengatakan hadis ini juga dhaif. Ya. Hadis ini dhaif. Ada ketua Ivan dijelaskan oleh beliau di sini. Ya. Maka beliau juga tidak membawakan fawaid. Ya. Dhaifun fala hujjata fi, dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Dua lagi. 892, ini sudah pernah kita baca. Ini pengulangan dari Abu Dzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian merendahkan, meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin tah. Walaupun dengan muka berseri-seri saat bertemu saudara, ini kan hal yang biasa, jangan diremehkan. Kebaikan itu walaupun kecil tidak boleh kita remehkan. Hadis ini merupakan pengulangan, maka beliau tidak membawakan fawaid. Yang terakhir 893. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan, Hasan bin Ali, anak Ali, cucu beliau. Wa qala al-Aqra ibn Habis. Maka berkatalah al-Aqra bin Habis, inna li 'asharatan min al-walad. Ya Rasul, aku memiliki 10 anak. 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. tidak ada yang pernah aku cium satupun. Ya. Jadi kaget barangkali melihat Nabi mencium cucunya Hasan bin Ali. Aqra bin Habis mengatakan 10 anakku tidak ada yang pernah aku cium. Lalu Nabi mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Ya. Maka sunnah bagi kita untuk menjadi orang penyayang. Salah satu bentuknya dengan mencium anak-anak. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai bab ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan kitab Iyadatul Mari. Ya, menjenguk orang sakit. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.